Para bapak, para ibu, sedaya jamaah ingkang kula hormati, rahimakumullah. Iblis niku sombong. Diperintah sujud nang Nabi Adam kan tunduk kan hormat mboten purun. Usjudu li Adam. Iblis sujud to marang Nabi Adam. Tunduk hormat. Gak gelem. Malah ngomong khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gusti, panjenengan dadosaken kula saking geni. Adam namung saking lemah. Api kan lebih baik daripada tanah. Harusnya tanah yang tunduk kepada api. Masa saya yang api harus tunduk kepada tanah? Gak mau dong. Tak imbuhi dong. Soalnya iblis gak anok dong ya. Dia merasa lebih baik. Ana khairum minuh, kata iblis. Saya lebih baik daripada Adam. I am the best. Aja tirokno bu, engko keliru ayam bedes engko sampean. Akhirnya iblis diusir sama swarga gara-gara sombong. Keluar kamu dari surga. Sepi dipenggalih. Iblis niku iman. Pangkate dhuwur. Karo Allah diangkat dadi penasehate malaikat. Wis suwe leh manggon ning swarga, ribuan tahun. Lu gara-gara sombong lo diusir sama swarga. Sing wis manggon ning swarga ribuan tahun gara-gara sombong diusir dari surga. Apa maneh sik nanggone penawangan? Nek kok sombong, pantese didelek nanti. Nalika iblis diusir saka swarga niku, Bapak Ibu, iblis ngamuk. Dendam, menabuh genderang perang lawan manusia. Iki gara-gara Adam aku diusir saka swarga. Awas Adam sama anak putune. Langsung matur nang Allah. Ya Allah, ana apa iblis? Tapi Gusti Allah lek dawuh ya gak ana apa iblis ngono ya. Kula namung gampangke pemahaman. Soale sing diomongi kan ora pati cerdas gitu. Ya, sami kalau sing ngomong kan kita sama-sama gak cerdas. Mulane kan butuh dijelasno, butuh diterangke sing jlentreh. Ana apa iblis? Saya minta diberi kesempatan. Kesempatan apa? Mulai saat ini saya akan menggoda seluruh keturunan Adam, anak cucu Adam akan saya goda, saya gelincirkan dalam kesesatan sampai mereka keluar dari jalanmu. Saya serang dari kiri, kanan, depan, belakang sampai mereka keluar dari jalanmu dan tersesat bersamaku, masuk neraka bersamaku. Lu ngonoku dituruti karo Gusti Allah. Ya wis iblis, ACC. Dengan catatan nek ngenekno gudon sakatokmu. Dikai kebebasan karo Gusti Allah. Senang iblis. Jadi mulai saat itu iblis niku penggaweane yo ming nyasarke menungso. Jlomprongno menungso pada kesesatan. Ben adoh saka dalane pangeran, ben dadi kancae bareng-bareng mlebu neraka. Jadi menungso niku diserang terus karo iblis. Carane disebarkan pada diri manusia virus-virus penyakit hati. Diserang dari kiri, kanan, depan, belakang. Coba perhatikan, kiri, kanan, depan, belakang. Ora disebut dukur ngisor. Karena dukur ngisor niki daerah steril, area bebas iblis. Lungke atas iku simbole wong sing ahli munajat. Simbole wong sing seneng zikir, aman saka godane iblis. Bawah simbole tiyang ingkang ngatah-ngatahaken sujud dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Nek kula njenengan ben aman saka serangan virus iblis, nggih sering munajat, ngatah-ngatahaken zikir, memperbanyak sujud. Selain itu diserang semua, disebarke virus-virus penyakit hati. Dan pada tiap-tiap orang iblis datang dengan membawa virus yang berbeda-beda. Virus iblis iku macam-macam sesuai karaktere wonge. Iblis iku canggih strategine. Virus yang diserangke teng kula kalih ten jenengan kadang-kadang benten. Sing diserangke ten Pak Camat, Pak Lurah kalih jenengan-jenengan ngeten iki beda viruse. Iblis yo canggih strategine. Halo. Lek wong sugih karo iblis dikai virus jenenge bakhil. Alias medit. Lek wong melarat diserang nganggo virus jenenge koma, gerangsang. Alias geragas. Lek pejabat penguasa virusnya zalim, mboten adil. pedagang, pengusaha, virusnya khianat, mboten amanah, mboten jujur. Lek wong sederhana, wong biasa niku rata-rata virusnya hasud, drengki. Mboten. Lan ulama, ustaz, kiai ora diserang. Malah nemen. Virusnya ujub, sum'ah, riya. Jangan dikira kalau udah ulama, ustadz kiai enggak diserang sama iblis. Malah iblis yang menyerang ulama, itu iblis kelas jenderal. Jenderal. Ini memang biasa paling dukur pangkatnya iblis, ya kape. Dan yang jenengan-jenengan disergap ngaji, melu jamaah, sholawat, kubro. Insya Allah aman dari godaan iblis. Insya Allah jenengan-jenengan ini gak diserang karo iblis. Soalnya kan koncone dhewe. Sesama iblis kan dilarang saling menyerang. Ya Allah. Dadi ngoten nggih, nek wong sugih niku viruse virus bakhil. Bakhil. Mulane ana wong sugih kok medit, wah iku terperangkap karo viruse iblis. Dan rata-rata wong sugih niku med. Rata-rata wong sugih niku med. Tolong sing sugih melu jawab. Rata-rata wong sugih niku med. Mesti mau manggil ki sing sugih-sugih. Sopo sing ngomong ngundang piye iku celuk. Lha mboten ngoten. Asli wong iku mundak sugih mundak medhit. Nggih napa nggih? Yakin ya. Wong iku mundak sugih mundak medhit. Halen jenengan umpami nggih jenengan tesih melarat. Gadah yatra sedasa ewu. Sek melarat di duit 10.000. Terus dulure jenengan iku butuh banget njaluk 1.000. Ngoten jenengan sukani napa mboten? Nek sukani 1.000 ae kok. Isek duwe 9.000. Terus jenengan mundak sugih, duwe yatra 10 juta. Duluran jenengan butuh banget njaluk 1 juta. Disukani napa mboten? Mulai mikir wesan. 1 juta. Jenengan tambah sugih duwe-duwe 100 juta. Duluran jenengan butuh banget njaluk 10 juta. Disukani napa mboten? Padahal nalika sek melarat duwe 10.000 dijaluki 1.000 angsal. Sek loman bareng mundak sugih duwe 10 juta dijaluki 1 juta. Wong melarat sedekah duwe-duwit 10.000, wong melarat duwe duit 10.000 sedekah 1.000, ganjarane padha karo sing sugih duwe-duwit 10 juta sedekah 1 juta. Enteng pundi? Enteng wong melarat nggih. Ledengane muga-muga sedaya melarat. Nanti bang sugih medit gaya apa? Jadi balane iblis. Kapan ana wong sugih kok loman? Niku dirasuki iblis, diprovokasi karo iblis, diojo-ojo iya. Kang. Eling to, Kang. Oleh duit iku angel. Nyambut gawe koyo ngono repote ngumpulno duit gal sithik, gal sithik, gal sithik. Bareng entuk akeh dikek-kekno wong ge bangun masjid, ora kanggo sampean. Ku goblok ngono. Digoblok-goblokno karo iblis. Lah kok sik gak mempan? Tetap sedekah, tetap loman. Iblis mboten mandek, mboten putus asa, terus lek nggodho. Iblis iki telaten, entah sitok iki telatene pol. Telaten. Diojo-ojoki, Kang, sedekah ya sedekah, Kang, ojo kakek, anakmu butuh sangu sekolah ngono. Dadi akhirnya arep sedekah, ngetono duit gede ora sida, buka dompet nang jero ana duit 100.000, 50.000, 60.000, 10.000, 5.000, 1.000 sing disedekahno sing iso jawab wong kulino. Ya Allah. Jadi pangapunten sangat wong sugih nek wis kena serangan virus iblis, akhire bakhil, cetil, bergidil, mecukil, medit. Ngesaki banyu niku lho ora kejer. Saking medite, banyu disaki niku ora kejer. Aja kok panganane, aja kok duwite, entute lho ora oleh metu. Jadi bokonge dilas. Untuk menangkal virusnya ben ora dadi bolone iblis, kudu diimunisasi. Virusnya iku ben mati. Apa penangkalnya? Kun laumanan wala takun meditan. Mesti ikut dalile. Wong sekian nang loman, aman sangga iblis, menang lawan iblis. Nek wong larat, niku virusnya toma, gragas. Kepinginan, karepe lu wangke, kemauan banyak padahal kemampuan enggak ada. Keinginan ngono modele. Niki penyakit. Mulane akhirnya terus roto-roto pengen sugih. Dan saya bu, sing ngrawat ta mriki niki pengen sugih napa mboten? Ada tanda-tanda. Bu. Jenengan pengen gadah yatra kathah napa mboten? Nggih, umpama keturutan gadah yatra kathah mboten rencanane piro? Ngomong-ngomong sing cetha, gak apa-apa, engko nek kurang tak usulno. Piro rencananya? 1 miliar? Betul cukup? 10 miliar? Kirang? 20 miliar? Duit embahmu. Boten enten watese. Lau kana libni Adam wadian min zahabin labdaga ayyakuna lahu saniyan. Menungso niki umpama duwe emas sak jumlah. Kanjeng Nabi lek nggih conto digeyerno sak jumlah ben ora kena dibantah. Nek sak kerdus sejak dibantah karo nawangan. Sak jublang. Iku urung cukup, isek kepengin duwe 2 jublang. Duwe 2 jublang urung cukup, kepengin duwe 3 jublang. Ya Allah. Niku virus. Kepinginan modele, irinan modele. Halo. Ya, wong pikir kok ngrangsang. Niku berarti kena virus iblis dadi kancane iblis neraka kalih iblis. Nauzubillah min. Penangkale napa? Qanaah. Kudu duwe NIP. NIP mboten nomor induk pegawai tapi nerima ing pandung sing qanaah. Neriman wong sedaya sing nata Gusti Allah. Kantun nyukuri mawon. Nerima wong sing paling sugih niku sing neriman. Nggih. Uy. Kok wong sugih kok neriman? Wong fakir kok neriman? Sugih niku. Ngono. Wong sugih kok ngrangsang, melarat. Mulane kula jenengan nek kan nrimo. Oh, nrimo niku enak kok. Nggih. Nrimo mawon. Kula pun nate matur. Sesungguhnya satuan kekayaan itu bukan uang, bukan real, bukan duit, bukan rupiah, bukan dolar. Mboten. Tapi hati. Ketika Kanjeng Nabi dipuntang letih, ya Rasulullah, masrur. Kanjeng Nabi kebahagiaan itu apa? Kekayaan itu apa? Kanjeng Nabi isyarah nangge telunjuknya yang mulia itu ke dada sebelah kiri agak ke bawah. Artinya di hati. Maka saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk selanjutnya kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Napa artosipun tebu Bapak? Sembarang kalir duwe tapi gak iso nikmati. Lak gak ono gunane to. Uy. Cobi wong suke-suke nih kok sing di omah 20, di omah 50 ngoten niku sing dinggeni pinten daleme? 20 dinggoni kabeh. Ya mboten nggih namung setunggal. Nggih. Wong suke sing sandale 100 pasang ngono kae sing digawe pira, Bu? Lah nggih to. Sing penting niku sing saged kita nikmati kok. Apa artine to duwe sembarang karir tapi mboten saged ngrasake, mboten enten gaweane. Nek panganan enak-enak, lezat-lezat, nikmat-nikmat tapi ilate ledeh. Nek gak iso mangan. Iso tuku kursi luwarang 200 juta tapi bokonge udunen terus ngono. Kan yang mboten saged nglungguhi. Apa gunane ndek TV kabeh di 100 in tapi mripate belek ora waras-waras. Rasaku ora ana gaene Pak ndek bojo ayu semok tapi sama nanyang-nanyangen terus-terusan ngoten. Mulane sing qanaah. Pak nrimo piye to Pak? Bojoku cilik ireng elek pisan. Diterima alhamdulillah. Justru sing elek iku cenderung setia. Arep selingkuh kan ora ana sing doyan. Genah. Pak syukur piye to Pak? Pak bojoku ki tambah tua tambah gembong brot mbuh koyo gembol wedhus. Disyukuri alhamdulillah. Lah malah di bojo lemu iku enak sak wayah-wayah penawangan kene banjir kan rasa golek perahu sampean. kepengen nyelametke barang-barang, ayo dek-dek mengkurup dek biur. Gendah. Pun. Lah saiki nek kiai, ulama, ustaz niku anggite mboten diserang wonten ujub, sum'ah. Heran karo awake dhewe, bangga karo awake dhewe. Gak ono ustaz kaya kau. Lah muni aku lemu andes, gak ono ustaz kaya kau. Liyane kok apa? Gak kaya kau. Oh, masjid iki biyen gak ngene, Dik. Ruwet durung tak cekel aku. Saiki kecekel aku. Ngena, apa kedunung. Wong-wong manut kabeh karo aku. Aku ngomong A, wong-wong yo A, aku ngomong B, wong-wong B kabeh. Mulane wong kene seneng kabeh karo aku, wong aku ki apikan. Nah, tak tinggal lunga wong-wong yo susah. Padahal tangga-tanggane dondongakno. So apaan bonggone wong kuwi? Ngapunten. Penyakit virus iblis. Mana penangkalnya nopo? Ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Sombong niku bahasa Arab kan takabur. Takabbaru ya takabbaru takabburat. Artinya mbudi daya gede. Orang yang cenderung membesar-besarkan diri. Berarti orangnya aslinya besar atau kecil? Kecil tapi cenderung membesar-besarkan diri. Senengane longgo gede-gede no barang sing cilik. Bapak-bapak ya kulino. Barang cilik mengkerat itu satu kau wedek no belondeng. Maksudnya pelembungan ni gua lo. Pelembungan ni gua kan cilik aslinya mengkerat itu sepul kau wedi melentung. Ni gua jeruni ono isini apa kodong? Ono isini apa kodong? Mula wong sombong ni gua sejati ni kodong. Hello. Penyakit rohani. Ni gua yoison nular bapak ibu. Kodo, penyakit jasmani yang nular, penyakit rohani yang nular. Masa? Enggih. Cara penularannya bagaimana? Lewat interaksi sosial. Melalui pengaruh pergaulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kitabnya cili-cili mawon. Kitabnya lari alit-alit TPG niku. Ala-ala niku. Wis ora usah kitab gede-gede, kabotan. Anil mar'i latas al-arid qorinahu fa innal qorina bil muqorin yaqtati. Kancuan niku nulari, kancuan niku nulari. Kumpulan niku nulari, kumpulan niku nulari. Jawab, kumpulan karo wong apik ketularan? Kumpulan karo wong elek ya ketularan? Turine tiyang seposien, nek kumpulan karo bakul minyak wangi senajan ora oleh minyak, paling mboten oleh wangine. Kumpulan karo pandi ora kena genine sak gagahe sak kena nuwesine. Awune, yo kena awune, kena asepe, kena beluke. Halo. Halo. Saman kok kumpulan karo wong pilek ya iso ketularan? Ngono. Saman kumpulan karo wong watuk iso ketularan? Tandani kok. Saman lho kumpulan karo wong medit, iso-iso saman yo katut dadi? Nggih, kumpulan karo wong sombong yo iso katut? Sombong. Saman lho asline melek. Lha kok lungguh jejer karo wong ngantuk, enggak suwe engko sampean angop. Oh. Nulari. Mulane ngaji ngeten iki kapan ning sebelah sampean ana sing ngantuk, jongkrono sisan. Nulari niku. Kumpulan niku nulari, estu. Allahumma shalli ala Muhammad. Krikil kok gelem kumpulan karo Brambang. Lho krikil lho kok katut Brambang. Regane ya malah dadi regan Brambang. Dituku wong Brambange ditimbang, krikile katut ketimbang, regane padha karo Brambange krikil pinter iki, kulino melok pengajian krikile. Lho tapi krikil kok katut tletong. Bejajine nggih sami kalih. Aku sik dirungokno apa ora iki? Jenengan ngertos lulange wedhus napa mboten? Gak ana bejajine. Remeh ning apa maneh sik kandel karo weduse, lebus, penguk, tengi, kotor. Tapi lulang wedhus sing remeh iki kok pinter milih kumpulan iso dadi mulya. Lulang wedhus kok gelem kumpul karo Quran. Dadi sambule Quran, katut oleh kemuliaane Quran. Digawe minyak wangi. Wong arep nyekel yo leren wudu dhisik, nggawane dipondho, ora wani nyengkiweng. Terima lulang wedhus lho. Didekak panggonan sing dhuwur. Diciumi banyak orang, dimuliakan banyak orang. Coba penggalih. Lulang wedhus sing remeh, mergo gelem kumpulan Quran sing mulya katut dadi mulya. Tapi lulang wedhus kok keliru milih kumpulan, gawat. Lulang wedhus kok kumpul karo kayu dadi terbang, ya apa-apa dikemplangi karo bocah-bocah. Saben ana acara dikeplaki wong. Ya gara-gara keliru milih kanca to. Hoi. Lulang wedhus kumpul karo kayu dadi bedhug. Zuhur ditutuk, asar ya di magrib digepuk, isak ya di subuh isu-isu urung ana kegiatan apa-apa dhek wis digepuki wong. Nasibmu, nasibmu. Lho jenengan kok kumpulan karo ulama, kumpulan karo kiai, sok yo katut oleh kemuliaane para ulama, kemuliaane para kiai. Jenengan kumpulan rutin derek majelis zikir, rutin derek selawat kubro. Jenengan benjeng yo dikumpulno karo sing jenengan kumpuli ngoten niku, Bu. Sampeyan kumpulan karo wong kendir yo katut kendir kok. Kumpulan karo begenggek yo. Wis tak lokno bareng kok sik krungu ae sampean. Ya Allah. Mulane obate sing nomor 2. Loh, maksudku sing gak melu nyumbang gak usah cerewet, maksudku ngono. Sorry bro, sorry. Sing nomor 2. Ngobati penyakit rohani kangge merangi nafsu sing elek niku iman. Iman niku penting. Mulane ten ngajeng kula aturke kepengin kagungan putra ingkang bener, iman harus ditanamkan sejak dini. Sadurunge bocah niku kenal matematika, sebelum anak kenal IPA, durung kenal IPS, durung kenal fisika, durung kenal bahasa Inggris, yang pertama dikenal adalah Allah itu Tuhannya. Halo. Wong tuwa biyen iki ulange sederhana, bocah cilik-cilik niku diulangi pujian. Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, kitab Al-Qur'an panutan. Kula ngoten nggih. Sederhana tapi luar biasa. Saiki ora aja anak sik cilik wis diulangi. Tegal tegalanku, omah bagianku, sawah warisanku, papa ibu nang cepet. Emboh. Telulas tahun Kanjeng Nabi ten kene Mekah berjuang, saderenge hijrah ten Madinah. Niku Islam dereng diparingi aturan sing kuwatah dereng, karena misi utamanya membangun iman, meluruskan akidah, menata keyakinan. Kan iman niku pondasi, iman niku dasar. Allahumma shalli ala Muhammad. Iman niku pondasi, bangunan ya tergantung pondasine to. Kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Lek pondasinya lemah, bangunannya mudah goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya bisa runtuh. Kalau pondasinya bengkong, bangunannya mencong. Kalau pondasinya keropos, bangunannya iso gembos. Angel lho Pak, gaduk-gaduk kaya ngoten niku. Sing gare larang kan ngeten iki. Bangunan niku tergantung pondasine. Lah wong urip iku tergantung imane. Wong kok imane kuat, uripe mesti hebat. Wong kok imane loyo, uripe nglokro. Wong kok imane mengsle, uripe lenyalenye. Iman kok kemresek, uripe yo kemresek. Halo. Padahal iman yang begitu penting, sifat iman niku abstrak. Understand? Wis gak ngerti ya wis nyaut. Yes, aku ben lega, minimal nglegano kula. Iman itu abstrak, understand? Lah ngono lho. Sagagae kula kan lega to. Artinya begini, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Oh iya. Iman itu tidak nampak. Iman itu tidak kelihatan, tapi keberadaannya bisa ditengeri. Apa? Bisa dititeni ya. Meskipun tidak nampak, bisa ditengeri dan bisa dititeni. Terus bagaimana cara meniteni dan menengeri keberadaan iman? Wes apa rasa oalah, sementing jenengan paham wes kok. dilihat dari gejala dan tanda-tanda yang ditimbulkan dalam bentuk amal soleh. Pokok kapan ono amal soleh, iku mbuktekno oleh ono imane. Janji wonten amal kesaenane, niku tandane wonten imane, ngoten. Sehingga ora iso wong arep ngomong, aku senajan gak tau nang masjid, ora tau melok ngaji, ora tau sedekah, tapi imanku mantep, Bro. Ini wong kocluk. Gak ono ceritane ngono iku. Pun. Terus napa mboten ngasine? Lek terus jawabannya sing banter. Jenengan percatus mboten nek lampu-lampu sing ten nginggil jenengan niku wonten seterume. Nah sing ora percaya coba kabel iku darono nang demen. Insyaallah geblak kan, Mbak. Tak baleni, percatus mboten nek lampu-lampu niku wonten seterume. Seterume ketinggal napa mboten? Kok ngertos lek wonten seterume? Karena ada tandanya, ada buktinya. Apa buktinya? Lek lampu iku ana seterume, lampune mekan. Umpama gak ana seterume, lampune mati. Mergo ana seterume, lampu mekan. Sing banter, mergo ana seterume, lampu mekan. Mergo ana seterume, mic yang saya pegang. Mic iku cara ngene kula, cara kene ya mic mboten mawon. Baleni, baleni. Mergo ana seterume, lampu mekan. Mergo ana seterume, mic muni wong mekan. Mic kok mekan. Ngobong wong kaya mekan. Mergo ana seterume kipas angin munyer. Mergo ana seterume sanyo lancar. Ayo baleni jenengan sing nyauri. Mergo ana setrum lampu. Mergo ana setrum mic muni. Mergo ana setrum kipas angin muter. Mergo ana setrum sanyo lancar. Lho mergo ana iman salat mekan. Mergo ana iman dijak zikir muni. Mergo ana iman diuncali tasbih muter. Wer wer wer Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi. Mergo ana iman dijak sedekah lancar. Nek macet berarti gak ana imane. Understand? Nah ngono. Saiki umpama ana setrum lampu kok gak mekan, sak goblok-gobloke wong lho iso jawab. Ana setrum lampu kok gak mekan iku berarti kon slet. Banter nggih. Ana setrum lampu kok gak mekan berarti ana setrum. Ana setrum mik kok gak muni berarti sing banter moh-moh nek gak banter. Mundak dalu kudu mundak semangat. Ana setrum lampu kok gak mekan berarti ana setrum mik kok gak muni berarti ana setrum ki pasangan kok gak muter berarti ana setrum sanyo kok gak lancar berarti lu ngaku iman kok ora gelem salat berarti. Ngaku iman Ramadan kok ora poso berarti? Lho ngaku iman gak gelem rukun karo tangga berarti? Ngaku iman kok sik seneng. Niku berarti para rawuh ingkang sami konslet. Lho wis nyoto-nyoto iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lho kok sik iyyaka na'budu wa grumbul nasta'in? Niku berarti konslet. Halo. Lampu niku nek wis konslet, nek kena ditandani, nek wis kena ditandani di sing banter to. Lampu konslet nek iso ditandani, nek wis ora kena ditandani dibuang. Wong konslet ditandani, nek kena, lha nek ora kena ditandani halo. Ya Allah. Lo jam 12:15 tok ora leh rampung ya konslet kabeh engko malah. Lah carane dandani sing konslet-konslet niku ya napa? Ayo sering-sering di cara gaman. Mungkin nek ngarani gaman nggih. Gaman nggih. Ben tetep landhep niku kudu sering di diungkal. Ya wis, aku manut basane sampean, diungkal. Soale lek basane ngene kula biasa. Lho kan sejati iso mau cara kok ya. Biar tetap tajam, sering biasa. Kalau enggak sering enggak asah, ketajamannya akan hilang, lama-lama tumpul. Tumpul ini cara kene ketol. Mudah ketol, malah suwe-suwe tayeng. Tayeng apa nayeng? Nayeng. Semakin suwe gak diusah, gak diungkal, semakin kandel nayenge, semakin kandel nayenge, semakin kandel nayenge. Nek wis kandel nayenge, angel landepe. Ngene apa nggih? Sering disah. Iman yang ngoten. Ibarat kaca pasti kena debu, wajar. Tapi bagaimana kita pandai mengelapnya? Mengelapi bahasa Indonesia ini yang mengelap ya. Ya wis bener. Bagaimana kita bisa mengusapi dan mengelapinya? Begitu kena debu, kita usapi, kita lap. Begitu kena debu, kita usapi, kita lap. Ada titik-titik noda, ada kesalahan, ada dosa pada kulon jenengan sebagai manusia, wajar. Nek gak tahu salah malah gak sido dadi wong sampean. Tapi pandai-pandainya kita mengelapi dan mengusapi dosa-dosa yang ada. Sehingga cermin di hati kita tetap cemerlang, tetap mengkilap. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu sadar salah nang cepet istighfar, begitu sadar dosa nang tobat nang istighfar. Ngono lho, Pak. Karepe. Tapi aja kok terus digawe kulino ngono. Pas ketok wong wedok sing ngapunten nggih mboten klampen mek kacamata kiwa tengen. Kok ketok nang sret istighfar. Astagfirullahalazim. Dilo. Sawang maneh. Astagfirullahalazim. Sawang maneh. Astagfirullahalazim. Iku jenenge ngocak Gusti Allah. Gusti Allah mbok kocak ya digecek karo Gusti Allah. Yang kedua, dengan cara tafakur untuk menjaga stabilitas iman agar grafiknya meningkat. Kan imane menungso niku fluktuatif. Understand? Apa fluktuatif? Mengalami pasang surut. Ayo, iman itu wae menungso lho. Imane menungso niku pasti mengalami pasang surut, naik, naik, munggah, munggah, kulino. Kasih kulino munggah mudun, Pak. Apa mana ini ki wayah hujan-hujanan nggih. Sering benakno genteng. Iki sing diguyu apa iki? Lho imane kula jenengan kadang iman naik. Lek kadung imane munggah, masyaallah, ibadah jos. Gak mulih-mulih tuh ke masjid. Kadung mlebu masjid gak metu-metu soalnya keturun. Kadang iman nak turun. Telung wulan iki lho gak banjir masjid. Enten apa mboten sing model ngoten. RT piro wonge? Karenanya cara berikutnya, Bapak Ibu. Nah aku ndelok jam kayak ya Allah, ya Allah. Sembuh. Tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah. Merenungkan kekuasaan Allah. Merenungkan ciptaan Allah. Bapak Ibu, wong tafakur niku bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Orangnya bisa di masjid, duduk iktikaf, tapi hati dan pikirannya nyambung ten gene Gusti Allah. Orangnya bisa di hutan, bisa di gunung, bisa di tepi laut, tapi nyambung ten gene Allah. Niku mangke iso nguatno keimanan. Ketika berada di gunung, melihat gunung yang kuat, tinggi menjulang. Subhanallah, luar biasa iki gunung kaya ngono gedene, kaya ngono kuwate. Luar biasa. Iki lagi gunung, apa maneh sing gawe? Ini baru gunung, apalagi yang menciptakan gunung. Akhirnya kan enggak memuji gunungnya, tapi memuji yang menciptakan gunung. Ketika berada di tepi pantai, melihat laut yang luas tak bertepi, dengan ombaknya yang indah berkejar-kejaran. Subhanallah, luar biasa ini laut, luar biasa. Iki sik segoro kaya ngene hebate, apa maneh sing gawe segoro? Gak melem segoro, gak